الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد Ayuhal ikhwata fillah, telah kita jelaskan salah satu dari sunnah-sunnah fitrah yaitu bersiwak, dan bersiwak merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan hukum bersiwak adalah sunnah dilakukan pada waktu kapan saja, bahkan meskipun dalam keadaan seorang sedang berpuasa maka bersiwak tetap merupakan anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdasarkan kumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis salati 'inda kulli shalah, kalaulah saya tidak memberatkan umatku aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak mengerjakan salat. Namun ada waktu-waktu tertentu yang telah disebutkan sangat dianjurkannya dibandingkan waktu-waktu yang lain, seperti pada saat seorang bangun dari tidur, demikian pula ketika seorang masuk ke dalam rumahnya, dan para ulama juga menyebutkan ketika masuk ke dalam masjid, dan ketika seorang hendak mengerjakan sholat, ketika seorang hendak berwudu, dan tempat-tempat yang telah kita jelaskan dari amalan yang dianjurkan bagi seorang untuk bersiwak. Kemudian kita masuk ke masalah yang berikutnya, al-mas'alatu tsalitsah. Permasalahan yang ketiga, bima yakunu, dengan apakah kita boleh bersiwak? Dengan apa yang kita gunakan, yang apabila kita menggunakannya maka kita telah termasuk di antara orang yang mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, yusannu ayyakuna tasawwuku bi'udin ratbin la yatafattatu, disunnahkan bagi seorang untuk bersiwak dengan menggunakan kayu, ud, ratb, yang basah. La yatafattatu, yang tidak hancur bagian depannya itu. La yatakassar, la yatafattat, yang tidak hancur sehingga mudah untuk membersihkan giginya, demikian pula gusinya. Wala yujarrihul fam, dan tidak pula melukai mulut disebabkan karena kerasnya alat yang digunakan untuk membersihkan gigi tersebut atau untuk bersiwak. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yastaku bi'udi arakin, sebab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau selalu bersiwak dengan menggunakan dari ud, dari kayu arak, yaitu dari akarnya, ya, dari pohon arak diambil dari bagian akarnya, lalu kemudian itulah yang dijadikan sebagai alat untuk bersiwak. Walahu ayyatasawwaka biyadihil yumna awil yusra fal amru fi hadha wasi', dan boleh baginya bersiwak baik dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya, dan dalam permasalahan ini diberikan keleluasaan. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa menggunakan siwak yang terbuat dari kayu arak, yang berasal dari batang arak, yang demikian lebih afdal, yang demikian lebih utama, dan itulah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demikian pula para sahabatnya. Namun yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum menggunakan selain dari batang arak, batang siwak arak yang biasa kita lihat dijual, ya, dalam keadaan dibungkus dengan plastik kalau sampai ke negeri kita ini, atau yang banyak sekali dijual di negeri Yaman, di Arab Saudi dan tempat-tempat yang lainnya, mereka menggunakan dari batang arak yaitu dari bagian akarnya. Ini sepakat para ulama bahwa ini yang sunnah. Namun apabila seorang menggunakan yang lain, misalnya dia menggunakan jarinya untuk membersihkan giginya, atau menggunakan kain, atau menggunakan handuk, atau menggunakan sikat gigi, apakah yang demikian termasuk di antara amalan sunnah, dalam artian seorang mengamalkannya dan mendapatkan bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Adapun di dalam madhab al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, ada dua pendapat dalam hal ini. Ada sebagian pendapat mengatakan, la yusibus sunnah man istaka bi ghairi udin. Tidaklah seorang dikatakan mengamalkan sunnah apabila dia bersiwak dengan menggunakan selain dari batang arak. Jadi sebagian pendapat mengatakan harus menggunakan batang arak itu apabila seorang hendak mengamalkan sunnah dan mendapatkan pahala. Ini pendapat sebagian dari madhab al-imam Ahmad. Namun sebagian pendapat yang lainnya dari kalangan para ulama, dari Al-Hanabila, demikian pula Syafi'iyah, Abu Hanifah dan yang lainnya, mereka berpendapat bahwa menggunakan selain dari batang arak juga termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang dikehendaki oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah kesucian dan kebersihan mulut, tidak mengeluarkan bau yang kurang sedap yang keluar dari mulut kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-siwaku mataharatun lil fam, bahwa bersiwak itu mataharah, membersihkan, mensucikan mulut seseorang. Sehingga dengan apa saja yang seseorang memungkinkan bagi dia untuk membersihkan mulutnya, maka dia telah mendapatkan bahagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan as-siwak kata para ulama yang membolehkan selain dari batang arak, mengatakan bahwa as-siwak yang dimaksud di sini adalah berasal dari fi'il at-tasawwuk, yaitu melakukan yakni perbuatan seseorang ketika dia bersiwak, beristiak. Dan itu mencakup apa saja, apakah dengan menggunakan batang dari arak ataukah dengan menggunakan alat-alat yang lainnya untuk membersihkan mulutnya. Meskipun tentu kita mengetahui bahwa yang afdal apabila seorang mendapatkan batang arak, maka tentu yang demikian lebih afdal, dan hal itu disepakati oleh para ulama. Namun kalau seorang tidak menemukannya lalu dia menggunakan yang lain, maka dia telah termasuk mengamalkan bahagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, beliau mengatakan yusibu minas sunnati biqadari ma yahsulu minal inqa. Dia mendapatkan sunnah sesuai kadar apa yang mampu untuk dia bersihkan dari mulutnya. Wala yatrukul qalila minas sunnah lil ajzi an aktsariha. Dan jangan seseorang meninggalkan yang sedikit dari sunnah karena dia tidak mampu untuk mengambil yang lebih banyak. Sekarang seorang tidak mendapatkan batang arak, batang siwak arak. Apakah kemudian dia biarkan mulutnya dalam keadaan tidak dibersihkan? Tentu tidak demikian. Jangan dia meninggalkan sesuatu yang sedikit yang dia mendapatkan amalan sunnah, ya, karena tidak mampu melakukan yang lebih dari itu. Dan beliau mengatakan bahwa inilah pendapat yang benar, bahwa seseorang dengan menggunakan apa saja dari selain dari batang arak, maka dia telah mendapatkan bahagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan bi ayyi syai'in istaka mimma yuzilu hasal al-istiyak. Dengan apa saja seseorang bersiwak dari hal-hal yang menghilangkan kotoran, maka telah tercapai perbuatan dia bersiwak. Kal khirqati wal isba', seperti menggunakan handuk, kain, atau menggunakan jari. Kalau seorang tidak mendapatkan batang siwak, maka dia menggunakan jari untuk membersihkan giginya. Dan ini juga merupakan madhab dari Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala. Dan telah diriwayatkan dalam as-sahih, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersiwak bi jaridatin ratbah. Pernah bersiwak dengan menggunakan jaridatun ratbah. Yang dimaksud jaridah itu bagian dari tangkai, ya, tangkai dari pohon kurma. Tangkai dari daun pohon kurma dipotong sedemikian rupa, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengannya, tangkai yang masih basah. Rasulullah SAW bersiwak dengannya, menunjukkan bahwa boleh menggunakan selain dari batang arak. Demikian pula disebutkan di sini kata beliau, fa illam yakun indahu udun yastaku bihi halal wudu. Apabila dia tidak memiliki batang arak, batang untuk bersiwak yang dia bersiwak dengannya ketika berwudu, ajza'ahu tasawwuku bi usbu'ih, maka sah baginya bersiwak dengan menggunakan jarinya. Jadi sedang berwudu ingin membersihkan mulutnya, maka dia menggunakan jari, yang demikian dia telah melakukan sunnah. Kama rawa dzalika Ali ibn Abi Thalib fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam menjelaskan tentang tata cara berwudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al Hafiz Ibnu Hajar dan yang lainnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau mengatakan, itini bikuzim min ma, datangkan padaku satu tempat air. Faghasala kaffaihi wa wajhahu thalathan. Lalu Ali bin Abi Thalib membasuh kedua tangannya dan membasuh wajahnya tiga kali. Wa tamadmadha thalathan, dan beliau berkumur-kumur tiga kali. Fa adkhala ba'dha asabi'ihi fi fihi. Lalu kemudian beliau memasukkan sebagian dari jari beliau ke dalam mulutnya, yakni untuk membersihkan bagian-bagian mulutnya dengan menggunakan jarinya. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, kada kana wudu'un nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah wudu' yang pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kesimpulan dari apa yang kita bahas, bahwa yang sunnah apabila seorang mendapatkan bersiwak dengan menggunakan batang dari pohon arak. Apabila seorang tidak mendapatkannya, maka boleh seorang menggunakan yang lainnya, menggunakan selain dari siwak arak, apakah dengan tangannya atau dengan sikat gigi dan yang semisalnya, maka dia telah mendapatkan bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dia meninggalkan sesuatu yang sedikit disebabkan karena dia tidak mampu untuk mengambil bagian yang terbanyak. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Dengan demikian selesai permasalahan yang ketiga dari hal-hal yang hubungannya dengan hukum bersiwak. Adapun yang beliau sebutkan di sini tentang bersiwak menggunakan tangan kanan ataukah menggunakan tangan kiri, di sini beliau memberikan pilihan. Silahkan mau menggunakan tangan kanan, mau menggunakan tangan kiri, tidak mengapa. Dan ini juga memang termasuk perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan dianjurkan menggunakan tangan kanan. Mereka melihat dari sisi bahwa bersiwak itu adalah merupakan bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk menggunakan tangan kanan, disebabkan ini termasuk bagian dari kesucian, dari kemuliaan, karam. Sebagian para ulama yang lain melihat bahwa bersiwak tujuannya adalah izalatul adza, menghilangkan kotoran yang terdapat di dalam mulutnya. Sehingga karena bersiwak termasuk tujuannya untuk menghilangkan kotoran, maka dia termasuk ke dalam perbuatan-perbuatan yang sifatnya menghilangkan kotoran seperti beristinja dan yang lainnya yang dianjurkan dengan menggunakan tangan kiri. Walhasil masing-masing ada penguat dari madhab tersebut, sehingga di sini beliau mengatakan fal amru fi hadza wasi', dalam permasalahan ini ada keleluasaan, mau menggunakan tangan kanan silahkan, menggunakan tangan kiri pun tidak mengapa insyaallah taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.